tandingan-tandingan bersama Allah SWT, tandingan-tandingan sesembahan, tandingan-tandingan yang dia mintai, yang dia minta tolong. Mereka menyamakan tandingan-tandingan tersebut dengan Allah SWT di dalam kecintaan, dengan rasa takzim pengagungan. Sama yubayyin Allah subhanahu anna mu'minina muwahidina aksaru hubban lillah. Kemudian Allah SWT menerangkan bahwasanya orang-orang mukmin ahlu tauhid adalah orang-orang yang paling cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di anna hubbal mu'minina khalisun lillahi, karena kecintaan seorang mukmin inilah kecintaan yang murni hanya untuk Allah SWT, tidak terbagi. Sebagaimana orang-orang musyrikin, mereka mencintai Allah sekian persen, kemudian mencintai tandingan-tandingan Allah SWT sekian persen. Tentunya apa? Tentunya kecintaan kaum mukmin terhadap Allah SWT tidak bisa tertandingi, karena 100% hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hubbu ha'ula'i al-musyrikina muwazza'un bainallahi wa andadihim. Sedangkan kecintaan mereka orang-orang musyrikin tentunya terbagi-bagi antara kecintaan Allah dengan kecintaan tandingan-tandingan mereka. Dan pada mayoritasnya, pada wakilnya dan kejadiannya, mereka lebih mencintai tandingan-tandingan tersebut. Tatkala mereka beribadah kepada Allah SWT biasa-biasa saja, di masjid, di rumah, biasa. Tapi kalau mereka sudah pergi ke makam para wali, makam orang salih, makam para nabi atau orang yang diwalikan, mereka hatinya benar-benar tertuju, tunduk atau mengharap, tidak sebagaimana dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta, beristighosah lebih daripada biasa yang mereka lakukan di masjid atau di rumah. Ini menunjukkan bahwasanya mereka lebih mencintai tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada mencintai Allah SWT secara tulus, secara murni. Wa hubbul khalisu aqwa min al-hubbil musyrik. Sedangkan kecintaan yang murni ini tentunya lebat daripada kecintaan terhadap orang musyrik. Cintanya orang musyrik yang terbagi-bagi. Sehingga orang yang mukmin, yang khalis, yang ikhlas untuk Allah SWT, maka mereka di setiap ibadahnya, setiap doanya, di setiap memanjatkan kepada Allah SWT, hatinya tertuju hanya untuk Allah SWT, sehingga menjadi kuat keimanannya, menjadi kuat amalannya, menjadi kuat tauhidnya, dan rohnya menjadi kuat, karena Allah SWT zat yang dekat, zat yang paling dicintainya, sehingga menumbuhkan kekuatan lahir dan batin. Dan tentunya Allah SWT akan mendatangkan pertolongan kepada orang-orang yang tulus ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang musyrik, mereka kalau mereka bilang kami cinta Allah, Mereka cintanya hanya sedikit. Cintanya hanya sedikit, bahkan lebih besar mencintai kepada selain Allah SWT dari makhluk-makhluk yang mereka mintai. Mereka doa, mereka panjatkan, mereka istighosah kepada mereka. Summa yukhbirullah subhanahu fi ma'arad tahdir anahu ha'ula'ul musyrikina kina yawran adaba yawman siyaman saya'lamuna anna kuwata kulluha lillah atau kulluha lillah. Dan kemudian Allah SWT menghabarkan di dalam pemaparan tentang tahdir, peringatan kepada mereka, bahwasanya orang-orang musyrik yang mereka apa? Mereka membagi-bagi cintanya, bahkan kebanyakan kepada makhluk-makhluk yang mereka sembah selain Allah SWT. Tatkala mereka melihat azab di hari kiamat, maka mereka akan mengetahui bahwasanya kekuatan itu seluruhnya hanya milik Allah SWT. Para wali, orang-orang soleh, para nabi, mereka tidak mempunyai kekuatan sedikit pun di hadapan Allah SWT. Tidak mempunyai andil pun sedikit pun, karena mereka adalah makhluk fakir, membutuhkan Allah SWT. Sehingga orang-orang musyrik tatkala melihat apa yang mereka selama ini mereka harapkan agar mereka mensyafaati, menolong dirinya di hari kiamat, menjadi wasilah dirinya kepada Allah SWT, tidak bisa, lemah, sehingga putus harapan mereka kepada apa yang selama ini mereka harapkan untuk membantu dirinya di akhirat nanti. Maka tatkala mereka melihat seperti itu, mereka sudah tidak mempunyai harapan lagi, berputus asa, tidak ada yang bisa menolong dirinya kecuali hanya Allah SWT yang berkehendak. Wa anna Allah syadidul azab, sedangkan Allah SWT zat yang maha sangat keras siksanya. Masyarakat muslim rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya cinta ini adalah termasuk ibadah, sehingga kita sebagai seorang mukmin harus wajib mengikhlaskan, memurnikan cinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu para wali, orang-orang saleh yang diminta, yang diharapkan syafaatnya atau wasilahnya, maka harapan-harapan ini adalah musnah nanti tatkala mereka melihat bahwasanya harapannya harapan yang terpupus, yang putus, tidak ada kenyataannya nanti di hari kiamat. Dan Allah SWT mengancam terhadap orang-orang yang mensyirikkan Allah SWT dengan mendapatkan azab yang sangat besar, membagi cinta, ibadah cinta mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala bahkan lebih besar. Apa yang mereka berikan kecintaannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ancaman yang besar, akan mendapatkan Allah syadidul azab, azab yang sangat keras. Kalau saya rahimahullah, al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil, al-ula yang pertama, al-habbu min anwa'i ibadah. Kecintaan itu termasuk dari bagian-bagian ibadah. Asalnya lam yang fa'al musyrikina qabbahum lillah liwujudi syirki fihi. Tidak akan bermanfaat kecintaan mereka kepada Allah SWT tatkala mereka mendapati bahwasanya mereka juga mencintai tandingan-tandingan Allah SWT. Karena Allah SWT tidak mau disekutukan, disamakan, dibagi-bagi cintanya kepada mereka, sehingga kecintaan mereka kepada Allah SWT kecintaan yang tidak bermanfaat nanti di hari kiamat. Tatkala mereka nanti mengaku, kami juga cinta kepada Engkau ya Allah, kami sholat, kami puasa, kami ini dan itu dalam rangka kami cinta kepadamu, maka hujan tidak akan apa? Tidak akan sampai tatkala dipaparkan apa yang mereka lakukan dari mereka menyamakan atau lebih memberikan kecintaan kepada tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini buktinya kamu khusyuk berharap meminta kepada wali ini wali itu wali ini. Tidak sebagaimana kamu berdoa kepada Allah. Tidak sebagaimana kamu mengharap syafaat kepadaku. Tidak pernah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kecintaan yang bohong, kecintaan yang dusta, sehingga apa? Kecintaannya tidak bermanfaat bagi dirinya nanti di hari kiamat. Asalisa ana syirka yubtilul amal. Yang ketiga, bahwanya kesyirikan itu akan membatalkan amalan-amalan. Baik itu amalan zahir maupun amalan batin. Sehingga orang-orang yang cinta kepada sesembahan-sesembahan selain Allah SWT akan menggugurkan amalan-amalan dia, baik itu amalan zahir maupun amalan batin, salatnya, puasanya, syahadatnya, hajinya, sedekahnya, hancur semua. Disebabkan karena mereka mencintai tandingan-tandingan Allah SWT, mencintai sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'ah anna ikhlas al-hubbi lillah min alamatil iman. Bahwasanya ikhlas murni kecintaannya hanya kepada Allah SWT ini termasuk dari tanda-tanda keimanan. Sehingga tanda-tanda keimanan seseorang ini memurnikan cintanya hanya kepada Allah SWT. Tidak ada sedikit pun diberikan kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tandanya apa? Kecintaan seseorang ikhlas hanya kepada Allah SWT. Benci kalau melihat ada orang-orang yang apa? Senang kepada sesembahan-sembahan selain Allah SWT. Saya sangat benci. Setiap ini kuburan diramaikan untuk apa? Minta ini dan minta itu, memberikan sesembahan, memberikan pengorbanan, memberikan naga. Sehingga rasa bencinya adalah sebagai tanda keimanan. Ada orang yang masih setengah-setengah, ada orang berbuat seperti itu, ya biasa. Senang malah kuburannya jadi ramai. Jadi malah sebagai pendapatan daerah, bisa ngurung-ngurungkan budaya. Nah, sepertinya apa? Ini menunjukkan bahwasanya mereka sepertinya setengah-setengah. Sehingga apa? Alamat daripada keimanan, dia benci terhadap orang-orang yang memberikan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah didukung atau bukan malah dilindungi, malah dibela. Ar-rabi'ah isbatu sifatul quwwatillah, ditetapkan adanya sifat bahwasanya kekuatan adalah seluruhnya milik Allah SWT. Makhluk diberikan kekuatan sedikit saja, sebagian saja. Malaikat yang begitu besar, kuat, sayapnya kalau dibentangkan dari barat ke timur, tidak ada apa-apanya bumi ini kalau dibandingkan dengan sayapnya para malaikat. Kecil. Inilah kekuatan malaikat. Namun malaikat tidak mampu, tidak mampu untuk bisa mengingini surga Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Padahal besar, kuat. Sehingga apa? Segala sesuatu kekuatan itu hanya diberikan kepada Allah SWT. Sekuat-kuat makhluk manusia tidak bisa menembus bumi, tidak bisa setinggi langit, setinggi gunung. Kalau menembus tembok Cina itu sihir, itu sihir tipuan mata, enggak beneran. Atau orang yang bisa menembus tembok Cina banyak tipuan mata, enggak beneran. Karena apa? Bersyirikat dengan jin. Karena maksudnya adalah zat yang lemah, hanya terdiri dari apa? Daging dan tulang, air, darah, ya. Enggak bisa. Kalau ada yang bisa ini dan itu adalah tipuan saja, sihir saja. Bekerja sama dengan para setan. Munasabatul ayat lil bab at tauhid, kesan ayat yang terhadap bab at tauhid, ayat sudalatul ayat wa ala anna man ahabba syai'an kahu billahi faqad ittakhadahu nidan ma'allah wa dzalika huwa syirk. Ayat ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang mencintai sesuatu, lebih mencintai atau mencintai sesuatu seperti mencintai Allah SWT, maka sungguh dia telah menjadikan tandingan-tandingan bersama Allah SWT, dan ini adalah termasuk kesyirikan. Berdoa kepada Allah juga berdoa kepada para wali. Mengharap syafaat kepada Allah juga mengharap syafaat kepada para wali. Ini bentuk kesyirikan. Mencintai Allah juga mencintai mereka. Mengharapkan, meminta, beristighosah, dan realitanya mereka lebih mengedepankan sesembahan-sesembahan, permintaan-permintaan yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mulah kata sebagai perhatian, hatta la yatabis al-amru al-qari fala yadri ay aqsamul mahabbah yajibu ikhlasuhu lillah. Yaitu sampai di sana tidak ada percampuran wahai si pembaca, maka tidak dapat, tidak diketahui apakah di sana yaitu kecintaan ini akan terbagi-bagi, dan tentunya kecintaan ini wajib murni hanya untuk Allah SWT. Nasyuku hadil aqsam hatta yakuna ala basiratin min amrihi. Dan tentunya kecintaan ini terbagi-bagi. Sehingga perkara tersebut jelas gamblang. Wa'lam anna mahabbata qisman aharuhuma khalis wa hiya mahabbatu ubudiyyah allati tastalzimu al-zillu wal-khudu'u wa ta'zim wa kamalu ta'ah wa hadhiha tasruhu illa lillah. Dan ketahuilah bahwasanya mahabbah kecintaannya ada dua. Salah satunya adalah kecintaan yang khusus, yaitu kecintaan yang bersifat ibadah. Yang kecintaan ibadah ini menghantarkan dirinya untuk apa? Untuk merendahkan dirinya, tunduknya, tunduk kepadanya dan mengagungkannya. Dan juga memberikan kesempurnaan taat. Maka kecintaan yang seperti ini yang menimbulkan rasa hina, kecintaan yang menimbulkan rasa menghinakan diri, tunduk diri, mengagungkan kepadanya, atau memberikan totalitas ketaatan, maka tidaklah pantas diberikan kepada kecuali kepada hanya Allah SWT. Wasanihima mahabbatan syirkiyatan lillah. Yang kedua adalah mahabbah musyrikah lillah, kecintaan yang berbilang atau berserikat kepada Allah SWT. Wahia salah satu anwar. Jadi kecintaan yang musyrik, yang menserikan Allah SWT, ini ada tiga macam. Yang pertama mahabbatan, wasanima mahabbatun musyrikan lillah. Yang kedua adalah kecintaan yang mensyirikan terhadap Allah SWT. Ini pada dasarnya bahwasanya kecintaan itu dibagi dua, hanya untuk Allah atau untuk selain Allah SWT. Kalau hanya untuk Allah SWT berarti dia orang mukmin, khalis, murni, ahlu tauhid. Sedangkan kecintaan yang terbagi-bagi, yang diberikan kepada selain Allah SWT dari sesembahan-sesembahannya, maka dia tergolong sebagai orang musyrik. Sedangkan kecintaan atau rasa cinta ini tentunya banyak jenisnya. Yang pertama mahabbatun tabi'iyyah ka mahabbati syas lil aql, yaitu kecintaan secara tabi'i, tabiat, seperti seseorang yang cinta atau senang dengan makan. Kalau orang senang dengan makan makanan biasa, orang senang tidur, istirahat, jalan-jalan, olahraga misalnya. Ini adalah kecintaan yang tabiat, yang tabiat. Maka kecintaan yang seperti ini, kecintaan yang boleh, tidak mengapa, karena adalah tabiat manusia. Kemudian asalnya mahabbatun syafaqatun warahmatun kamahabatil walid li walidhi, kecintaan yang mengandung rasa kasih sayang dan rahmat, seperti cintanya seorang ayah kepada anaknya. Maka ini adalah cinta yang tabiat, kecintaan yang mengandung kasih sayang dan rahmat. Uh, Al-Salih maha ba'dul il kamaha ba'di asas li zamilihi, yaitu kecintaan yang senang dengan suatu kerukunan, cenderung kepada orang lain, seperti kecintaan seseorang kepada temannya. Wa hadhihi al-anwa'u salasa yajuzu suduruha min makhluqin lil akhar. Maka ketiga kecintaan ini maka boleh diberikan untuk kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Karena ini adalah bukan apa? Bukan kecintaan yang bersifat ibadah, bukan yang bersifat ibadah, namun kecintaan yang bersifat tabiat, kecintaan yang bersifat tabiat. Namun walaupun kecintaan tabiat ini seperti seorang ayam mencintai anaknya, kemudian diniatkan sebagai ibadah, maka akan menjadi ibadah. Begitu juga kecintaan seseorang kepada temannya diniatkan untuk ibadah, maka juga menjadi ibadah. Dan qala Malik rahimahullah wa qala Allah taala, dan firman Allah taala di dalam surat At-Taubah ayat 24, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi wa Allah la yahdil qawmal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak kalian atau anak-anak kalian atau saudara-saudara kalian atau istri-istri kalian atau keluarga-keluarga kalian atau harta-harta kalian yang kalian kumpul-kumpulkan atau perdagangan-perdagangan yang kalian khawatirkan rugi atau tempat tinggal kalian, kalian sukai, ini lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan lebih kalian cintai daripada jihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah SWT mendatangkan perkaranya, dan Allah SWT tidak menunjuki orang-orang yang menunjuki suatu kaum yang berbuat fasik, kerusakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ini termasuk juga ayat imtihan, ayat ujian. Itu orang-orang yang mengaku cinta Allah, cinta Rasul, namun ternyata mereka lebih mencintai bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, istri-istri mereka, keluarga-keluarga mereka, harta yang mereka kumpulkan atau perdagangan yang mereka khawatirkan rugi atau tempat tinggal yang mereka sukai. Tatkala berbenturan dengan perintah Allah dan Rasulnya, tatkala berbenturan dengan perintah Allah SWT, untuk berjihad jalannya. Maka ini adalah termasuk dari ayat-ayat ujian. Adapun orang-orang yang ikhlas, kecintaannya besar kepada Allah dan Rasulnya, maka semuanya ini akan dikalahkan tatkala berbenturan dengan perintah Allah dan Rasulnya, dengan perintah jihad di jalan Allah SWT. Sehingga bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, atau saudara mereka, atau istri-istri mereka, atau keluarga mereka yang menghalang-halangi dari perintah Allah SWT, daripada perintah Rasulullah SAW, maka akan dikalahkan. Tatkala mereka lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Namun kalau mereka lebih mencintai keluarga, anak, istri, saudara, bapak-bapak mereka, lebih mencintai daripada harta atau perniagaan atau tempat tinggalnya daripada perintah Allah dan Rasulnya, maka berarti mereka telah terjatuh ke dalam kefasikan, kerusakan. Sehingga perintah Allah sebenarnya tidak dijalankan, perintah Rasulullah SAW tidak dijalankan, perintah untuk berjihad di jalan Allah sebenarnya tidak dijalankan, maka mereka innallaha wallahu la yahdil qaumal fasikin, maka Allah sebenarnya tidak akan menunjuki kepada suatu kaum yang fasik, yang mendahulukan kecintaan makhluk daripada Allah dan Rasulnya. Qala syarah rahimahullah ta'ala asyarah ijmali, keterangan secara global di dalam ayat tersebut. Fi hadil ayah ya'murullahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ayyu bayyina linnasi anna man qaddama habba hadil asyia samaniyah ala hablahi wa rasulih wa difai an dinihi fa inna alaihi ayyang tadhirah ماذا سيخل به من عذاب الله. Di dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada nabinya Muhammad SAW untuk menerangkan kepada manusia bahwasanya barang siapa yang mendahulukan kecintaan kepada 8 perkara ini di atas kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kecintaan membela agama Allah SWT, maka bagi mereka untuk menunggu apa yang akan menimpa dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah la yuwasiku ila ta'atihi man arada khuruja minha anha. Karena Allah SWT tidak setuju kepada kecintaannya dari orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kecintaan kepada 8 jenis ini kepada keluarga, kepada harta, kepada perdagangan, dan yang lainnya. Ini tidak boleh menghalangi dari kecintaan Allah dan Rasulnya, tidak boleh menghalangi dari apa? Menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tentunya tatkala perintah Allah SWT dan perintah Rasulullah SAW bertentangan dengan keinginan mereka, bertentangan dengan keinginan, maksud dan tujuan keluarga, maka orang yang ikhlas akan mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya. Tidak bisa dan tidak mencegah, tidak bisa mencegah dan menghalang-halangi untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil. Al-ula yang pertama, tahrimu takdimi hubbi hadil asya'i sananiyah ala hubbillahi wa rasulihi wal jihadi fi sabili. Haram mengedepankan kecintaan kepada 8 jenis ini di atas kecintaan Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah. Tak kala diseru jihad untuk memerangi orang-orang kafir, tentunya apa? Ya harus berpisah dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, dengan orang-orang yang dicintai. Dalam rangka apa? Memanggil, menyambut seruan Allah SWT untuk membela agamanya. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para sahabat. Bahkan hari-hari mereka habis di jalan Allah SWT, meninggalkan orang-orang yang dicintai. Namun begitu Allah SWT menjaga orang-orang yang ditinggalkan, mentarbiah orang-orang yang ditinggalkan. Bahkan Allah SWT memberikan berkah kepada keluarga sahabat, kepada anak-anaknya sahabat, menjadi generasi penerus yang terbaik setelah para sahabat. Ini menunjukkan apa? Orang yang mendahulukan Allah dan Rasulnya akan dijamin, akan diberikan berkah, akan diberikan rahmat seluruh keluarganya, hartanya, dan apa yang ditinggalkan. Allah taala subhanahuwataala, insyaallah kita lanjutkan kembali pada kesempatan yang berikutnya. Subhanallah taala, barakallahu fiikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.